وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ يقول تعالى مبينا حال المنافقين وحال المؤمنين عند نزول القرآن. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan keadaan orang-orang munafikin dan keadaan orang-orang yang beriman inda nuzul al-Quran, ketika diturunkannya Al-Quran. Wa tafawud ma bain al-fariqain, dan perbedaan yang sangat besar, yang sangat jauh antara dua kelompok. Faqala wa idza ma unzilat surah, apabila tidak diturunkannya surat, perintah atau larangan atau berita dari Allah azza wa jal, atau perkara-perkara yang gaib atau anjuran berjihad, fa minhum, di antara mereka yang ada yang mengatakan, man yaqul ayyukum zadat hadhi imana, siapakah di antara kalian yang bertambah imanannya ini? Ay hasal al-istifham liman hasal alul iman biha min al-ta'ifatain. Pertanyaan ini muncul. Liman hasal alul iman, dari orang-orang yang beriman atau orang-orang yang mendapatkan keimanan antara dua kelompok tadi. Qala ta'ala mubayyinan hadzal waqi'ah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan keadaan yang terjadi. Ay hasal al-istifham liman hasal lahul iman biha. فَأَمَا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا بِالْعِلْمِ. Adapun orang-orang yang beriman, maka bertambahlah keimanan mereka dengan ilmu, pemahaman, keyakinan, amalan, berbuat untuk kebaikan, menjaga, menahan dari berbuat buruk. Ini orang-orang yang beriman, dia tahan. Karena kalau tidak ditahan, maka tidak bersabar. Wahum yastabshirun, ay yubashir ba'duhum ba'd bima manallahu alaihim min ayatihi. Dan orang-orang yang beriman saling memberikan kabar gembira satu dengan yang lainnya dari keimanan yang Allah berikan kepada mereka, dari ayat-ayat Allah dan taufik dan amalan di dalam memahaminya. وَهَذَا دَالٌ عَلَى انْشِرَحْ صُدُورِهِمْ لِآيَاتِ اللَّهِ. Yang demikian itu merupakan dalil yang kuat, lapang dadanya mereka terhadap ayat-ayat Allah. تُمَانِينَهْ قُلُوبِهِمْ tenang hati-hati mereka, wa sur'atu inqiyadihim lima tahassuhum alaih, dan bersegeranya mereka kepada kebaikan, kepada kebaikan dari apa yang dianjurkan kepada mereka. Wa amal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang-orang yang memang di dalam hatinya ada penyakit kemunafikan atau keraguan terhadap Al-Qur'an, fazadathum rijsan ila rijsihim, maka bertambahlah sakit kemunafikan, kekotoran, kenajisan, na'udzubillah, bertambah sakit lagi, keraguan bertambah ragu lagi. Min haitsu innahum kafaru biha wa 'anaduha wa 'aradu 'anha, na'udzubillah, karena mereka kufur terhadap Al-Qur'an, menentang, berpaling terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fazada lidzalika maradhihim, maka bertambahlah sakit mereka, na'udzubillah, wa tarama bihim ilal halak, dan yang demikian itu merupakan sebab yang mencampakkan mereka kepada kehancuran dan kebinasaan. Iyadzubillah. Wa taba'a ala qulubihim wa matu wa hum kafirun, dan telah distempel, ditutup hati mereka sehingga mereka mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah waliyadzubillah. Wa hadha uqubatan lahum, dan yang demikian itu adalah sebagai akibat, nah, siksaan terhadap mereka. Li'annahum kafaru bi ayatillah wa asaw rusulah wa asaw rasulah, karena mereka telah kufur terhadap ayat-ayat Allah dan bermaksiat pada Rasulnya. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunah, maka Allah subhanahu wa ta'ala campakkan, Allah berikan kemunafikan ke dalam hati-hati mereka. Waliyadzubillah. Ila yaumi yalqaunah, sampai hari yang mana mereka akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Qala ta'ala mubikhan lahum ala iqamatihim ala mahum alaih min al-kufur wa nifaq, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencela mereka, nah, ala iqamatihim, terhadap terus menerusnya mereka di atas kekufuran dan kemunafikan. Awala yarawun, tidakkah mereka memperhatikan, tidakkah mereka melihat, annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain, bahwa mereka akan diuji oleh Allah dalam setiap tahunnya satu kali atau dua kali, bima yusibuhum minal balaya wal amrad, sehingga Allah menimpakan mereka bala, malapetaka dan rasa sakit. Biwa bima yubtaluna minal awamir al-ilahiyah allati yurad biha ikhtibarah, dan dari apa yang Allah uji pada mereka dari perintah dan larangan dari Allah Azza wa Jal, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memang ingin menguji mereka. Semalayat subuhun, kemudian mereka tidak diberikan taufik untuk bertaubat. Mereka tidak mau bertaubat. Ammahum alih minasyar, dari keburukan yang mereka lakukan. Na'udzubillah. Walahum yadzakkar, walahum yadzkurun. Dan mereka tidak mau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mayanfa'uhum wa yaf'alunah, mengingat Allah sehingga bisa memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaf'alunah, dan mengerjakannya. Wa yadhurruhum fayatrukunah, dan mereka tidak mau meninggalkan sesuatu yang memudaratkan mereka sehingga ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala yabtalihim kama hiya sunnatu fi sairil umam. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji mereka sebagaimana umat-umat sebelumnya. Bisawa wa dharra wa awamir wa nawahi yarji'u ilaih, dengan kebaikan, dengan keburukan, ujian. Ya, kebaikan itu bukan kesuksesan semata, tetapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah uji dengan kebaikan dan keburukan. Allah uji dengan kebahagiaan. Seorang bahagia diuji. Ya, bukan semata-mata dia hebat, dia sukses, tidak. Itu sebenarnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah, larangan agar kembali kepada Allah. Tsumala yatubun wa lahum yadhakkarun. Kemudian mereka tidak mau bertaubat. Naam, dan mereka tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fi hadhihi al-ayah dalilun ala anna al-iman yazidu wa yanqus. Di dalam ayat yang mulia ini naik dan turun. Dalam ayat yang mulia ini iman naik dan turun. Ana yang bagi lil mu'min ay yatafaqqal imanu wa yata'ahadu. Sebaiknya, seharusnya bagi seorang yang beriman, nah, hendaknya dia merasa kehilangan dari keimanannya dan menjaganya dan memperbaruinya. Dan mengembangkan keimanan tersebut. Dia pun ada iman fi su'ud, sehingga dia selalu naik. Nah, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama bahwa orang-orang munafikin diuji oleh Allah dengan dua kali ujian dalam satu tahun. Kata Imam Mujahid rahimahullah, ikhtabarun bisanah wal ju'. Dalam satu tahun orang-orang munafikin diuji oleh Allah dengan paceklik dan kelaparan. Dikatakan oleh yang lainnya, oleh Imam Qatadah Ibn Di'amah, mereka dalam satu tahun diuji oleh Allah sekali atau dua kali adalah dengan berjihad. Dalam satu tahun ada jihad sekali atau dua kali. Di dalam hadis Anas, la yazdadul amr illa shiddah wa la yazdadul nas illa shuha wa ma min amin illa walladhi ba'dahu sharru minhu sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, la yazdadul amr illa shiddah. Suatu perkara tidak akan bertambah kecuali kegentingan. Sesuatu yang sempit. Walayzadun nas illa syuha. Dan manusia tidak bertambah kecuali semakin pelit. Waliyadzubillah. Karena sifat pelit dan sifat syaja'ah tidak akan ada pada seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, biasanya orang-orang munafikin pelit dan tidak berani, tidak mempunyai syaja'ah. Sehingga orang-orang yang tidak berani berperang biasanya pelit, atau sebaliknya. Adapun orang-orang yang beriman, nah mereka tidak pelit dan mereka berani berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min amin, tidaklah datangnya satu tahun melainkan tahun yang berikutnya lebih buruk daripada tahun yang sebelumnya. Aku mendengar dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik. Jadi orang-orang munafikin setiap tahunnya nam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua fitnah, dengan dua kali ujian. Nam, kata para ulama termasuk Mujahid, itu diuji dengan rasa lapar dan paceklik. Tetapi Al-Imam Qatadah mengatakan diuji dengan jihad. Dalam setiap tahunnya ada sekali atau dua kali jihad. Satu kali atau dua kali jihad. Awala yarawna annam yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain. Dalam hadis Hudzaifah, kunna nasma' fi kulli amin kadzba atau kadzbatain yadhil biha fi amin an-nas katsir. Dalam riwayat Hudzaifah mengatakan, dalam setiap tahunnya kami mendengar pendustaan terhadap Rasulullah SAW sekali atau dua kali, sehingga orang-orang munafikin menyesatkan banyak dari manusia. Allah musta'an wa liyadu billah wa la hawla wa la quwata illa billah sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam alhamdulillah.